cinta sengketa buat semuanya. Besok ya sayang ya. Ya. Oke, buat mamaku spesial ya. Nah, ibu dokter kesini lagi ya, ibu. Asik. Ibu, itu Joni minta disuntik katanya, Bu. Aduh, suntik racun. Dah, ya mati ya nanti yang. Alhamdulillah. Abah cokot kuping tuh, kupli tuh. Ibu dokternya dari Kalimantan. Tali kumaha saya ngomongnya Kalimantan. Daya ngomongnya. Ibu, ibu dokter, mangga laguna cinta sengketa ya. Spesial ya. Kesuwun. Bos Agung, Bos Agung, Bos Agung, Bos Agung. Bos Agung.